السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا. Berselisih para ulama tentang orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, apakah bisa bertaubat atau tidak. فذهب ابن عباس وابو هريره وغيرهما. Adapun Ibn Abbas, Abu Hurairah dan lain-lain dari keduanya berpendapat annahu la taubata lahu, bahwa pembunuh yang membunuh seorang beriman dengan sengaja tidak ada baginya taubat, istidlalan biqaulihi ta'ala, berdalil dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, nazalat hadhihi al-ayah wa hiya akhiru ma nazal. Ayat ini turun sedangkan ayat ini akhir ayat yang turun. وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ, tidak dimansuhkan oleh ayat manapun karena terakhir turun. Kalau bicara nasikh dan mansukh, maka yang nasikh adalah yang belakangan, yang mansukh adalah yang lebih dulu. Yang lebih dulu turun bisa terbatalkan dengan yang belakangan, maka yang lebih dulu dikatakan mansukh, terbatalkan, sedangkan yang belakangan dikatakan nasikh, yang memansuhkan. Tetapi kata Ibn Abbas, ayat ini turun terakhir atau di akhir-akhir, maka dia tidak dimansuhkan oleh ayat manapun. Wa fi riwayah, dalam riwayat, laqad nazalat fi akhiri ma nazal, dia turun di akhir-akhir ayat yang turun. Mana sahaha syai'un, tidak terbatalkan oleh apapun, hatta qubida Rasulullah SAW, hingga Rasulullah SAW wafat. Wama nazala wahyun, dan tidak turun lagi wahyu setelah itu. Barakallahu fikum. Sesungguhnya pertanyaan atau perselisihan apakah lahu taubah atau tidak lahu taubah berkait dengan dua hal. Apakah ancamannya mesti terwujud atau bisa dimaafkan? Satu. Permasalahan kedua, bagaimana di dunia kalau dia taubat, apakah dikisos atau tidak dikisos? Sebab kalau pertanyaannya apakah bisa taubat, maka sudah ada jawabannya jelas di dalam beberapa hadis bahwa pintu taubat tetap terbuka, hatta yughargir, hingga nyawa di kerongkongan atau hingga matahari terbit dari barat. Sehingga jangan salah paham, bukan itu yang dibahas oleh para ulama, apakah dia bisa taubat atau tidak bisa taubat. Kalau maksudnya bertaubat, maka babut taubah, pintu taubah maftuha, sampai batas terakhir. Batas terakhir ada dua. Batas yang sifatnya pribadi dan batas yang sifatnya umum. Batas yang sifatnya pribadi adalah kalimat ma lam yugharghir. Pintu taubat tetap terbuka. Ma lam yugharghir. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, kemudian berkata inni tubtul an, tidak lagi diterima. Yang kedua, yang sifatnya ammah. Ini khosoh, ini ammah. Ini khosoh masing-masing orang berbeda-beda kan. Yang ini belum tutup tobatnya, yang ini belum. Tetapi yang ammah adalah malam. Malam tatlu'a syamsu min maghribiha. Malam tatlu'a syamsu min maghribiha. Berarti ada enggak taubat? Ya jelas ada. Bisa bertaubat. Pertanyaannya yang diperselisihkan dua. Apakah kalimat yang ada dalam Al-Qur'an fajaza'uhu jahannam, apakah ini bisa dimaafkan atau tidak? Sebagian mereka menyatakan ayat ini ayat terakhir dan tidak mansuh. Berarti pembunuh yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia mesti akan mendapatkan jahannam. Tetapi barakallahu fikum, ada kalimat khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wasahih, yang sahih dan yang disepakati oleh para ulama bahwa ayat ini sifatnya ayat ancaman. Kalau ancaman jelas bisa dikurangi, bisa dimaafkan atau bisa dihapuskan sama sekali. Dan itu pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Walaupun ancamannya man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Seorang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka jahannam khalidan fiha. Maka ditambah wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dimurkai oleh Allah dan dilaknat. Tetapi tetap itu adalah ancaman. Kalau ancaman-ancaman masih berkait dengan sifat Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Afuwun Ghafur. Bisa dikurangi kalau Allah kehendaki. Bisa diampuni karena ada amal soleh yang besar kalau Allah kehendaki. Bisa diazab oleh Allah sesuai dengan ancamannya kalau Allah kehendaki. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Mengapa mereka dengan sepakat menyatakan demikian? Karena kaidahnya ada dalam ayat lain. Ayat apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Tinggal ditanya, apakah qatlun nafsi syirik atau laysa bisyirik? Tinggal ditanya, apakah membunuh itu syirik atau bukan syirik? Kalau bukan syirik, berarti masuk di dalam maduna dzalik. Yang ini barakallahu fiikum syirik. Yang ini ma duna dzalik. Yang selain syirik. Ayatnya berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang ma duna dzalik. Baik al-qatl atau qatlu nafsil mu'minah, maksud sini apa maksud sini? Nah, qatlul mu'min masuk di sini karena bukan syirik. Maka dikatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni dosa selain syirik. Dosa membunuh bisa, dosa bunuh diri bisa kalau Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki. Barakallahu fiikum. Walhamdulillah. Pembahasan ini untuk menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh. Betapa besarnya dosa menumpahkan darah seorang muslim mukmin. Oleh karena itulah, sejelek-jelek aliran sesat adalah aliran sesat khawarij. Dan yang sejenisnya adalah Syiah Rafidhah. Karena kedua-duanya menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan darah orang-orang yang beriman. Hanya dengan syubhat yang salah. Hanya dengan dugaan yang salah. Hanya dengan dosa-dosa besar. Siapa yang zalim, halal darahnya. Siapa yang curang, halal darahnya. Siapa yang korupsi, halal darahnya. Siapa yang kolusi, nepotisme, maka halal darahnya. Inna a'udzubillah, mengerikan sekali. Aliran yang disebut oleh Nabi dengan julukan-julukan yang sangat jelek. Apa saja? Julukan Nabi terhadap aliran khawarij. Syarrul qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit adalah bangkainya khawarij. Apalagi? Kilabun nar. Itu juga khawarij. Apalagi? Siapa lagi? Barakallahu fikum. Yakhrujuna minad din. Kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Tembus. Saking ekstrimnya. Masuk ke dalam Islam kebablasan sampai keluar lagi. Kalau ini Islam, maka mereka masuk ke dalam Islam. Tapi ternyata di dalam Islam sangat ekstrimnya sampai keluar lagi dari Islam. Yakhruju minad din kama yakhruju sahmu minar rumiyah. Apalagi julukan mereka yaqtulu ahlal Islam wa yadu ahlal awsan. Mereka membunuh orang-orang Islam tapi mereka membiarkan orang-orang penyembah berhala. Orang-orang musyrikin dibiarkan sedangkan orang-orang Islam justru dibunuh. Orang-orang Islam diperangi, sedangkan kerjasamanya dengan Amerika, dengan Eropa, mendapat senjata dari mereka. Yang diperanginya muslimin di Indonesia. Kan aneh. Memerangi muslimin, tetapi membiarkan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Mengapa kok jelek sekali julukan-julukan khawarij? Jawabannya, apa yang disebutkan tadi, ancaman terhadap pembunuhan orang mukmin sangat besar. Ancaman terhadap pembunuhan orang muslim mukmin sangat tinggi. Kembali kepada kitab. Wa rawa fi dhalika atharun tadullu lima dhahaba ilaihi kama 'inda al-Imam Ahmad wa an-Nasa'i wa Ibnu al-Munzir wa Muawiyah. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. Pendapat tadi, pendapat yang menyatakan tidak ada taubat baginya, maksudnya tidak bisa dikurangi azabnya, memakai dalil yang diriwayatkan dari asar-asar oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan Ibnu al-Mundhir dari Muawiyah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu dhanbin 'asallahu an yaghfirahu. Semua dosa bisa jadi Allah ampuni. Illa ar-rajul yamutu kafiran. Kecuali seorang yang mati dalam keadaan kafir. Atau rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida. Atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja-sengaja. Demikian ikhwan ibn a'azakullah pendapat tersebut. Tetapi sudah disebutkan tadi jumhur ulama, bahkan itu sudah menjadi pendapat yang sahih dan rajih, salafan wa khalafan, yang dulu maupun yang sekarang, jumhurul ummah, kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama yang dulu maupun sekarang, ila annal qatil lahu taubah, bahwa pembunuh bisa bertaubat, fima bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in taba wa anaba wa amila salihan, kalau dia bertaubat, dia kembali kepada Allah dan beramal saleh, badallallahu sayyiatihi hasanat, maka kejelekannya diganti oleh Allah dengan hasanat. Sehingga barakallahu fikum, tidak pantas kalau dikatakan perselisihan para ulama. Karena semua para ulama berpendapat bisa bertaubat, bisa dikurangi, kecuali sangat-sangat sedikit, itu pun terbantah dengan ayat. Ayat yang tadi kita baca, wa yaghfiru ma duna dzalik, satu. Dan yang kedua lebih jelas lagi, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Berapa dosa yang disebut? Tiga. Tiga-tiganya besar, azim. Mahia alihi salata. Pertama, yad'una ma'allahi ilahan akhar, kesyirikan-kesyirikan, menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Syirik saja ada taubatnya. Berarti yang tadi syad, bukan perbedaan para ulama. Itu perkara yang syad, menyelisihi hampir seluruh para ulama, bahkan menyelisihi ayat ini. Yang pertama kesyirikan, yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua dosa membunuh. Yang ketiga wala yaznun, dan tidak berzina. Baik, tiga dosa besar. Tetapi kemudian lihat ayatnya. Setelah mengatakan yudha'af lahul 'adzabu yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana, akan dilipatkan azabnya pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, akan kekal di dalamnya secara terhina, illa man taba, kecuali yang bertaubat. Ada taubat enggak berarti? Ada. Berselisih enggak para ulama? Tidak berselisih. Yang tadi itu syad, enggak dianggap kalau pendapat yang nyeleneh. Bahkan beberapa riwayat tidak sahih, bukan ucapan para sahabat. Ini riwayat kepada Ibn Abbas dan lainnya. Barakallahu fikum. Allah kecualikan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali yang bertaubat dan beramal saleh, bukan hanya diampuni tetapi diganti dengan pahala. Perhatikan kalimatnya, faulaika, mereka ini yang taubat, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, kejelekannya diganti dengan hasanat, dosa-dosanya diganti dengan pahala. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan barakallahu fiikum. Berarti yang dipermasalahkan satu ini, masalah jahannam tadi, khalidan fiha, sudah terjawab. Bisa dikurangi, bisa diganti dengan kebaikan dan seterusnya. Yang kedua, barakallahu fikum, bagaimana kalau taubat, apakah tetap dikisaf atau tidak dikisaf? Hah? Bagaimana kalau taubat? Kan dimaafkan. Kalau kaitannya dengan urusan Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Maknanya dimaafkan, tidak dihukum. Kalau itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Setelah taubat ya sudah. Tetapi kalau ini adalah haknya manusia, keluarganya menuntut, kenapa saudara saya dibunuh? Maka walaupun dia taubat, silakan taubat. Apa ini? Algojonya sudah menyiapkan pedang, taubat dulu. Tapi tetap dipenggal tuntutan keluarga. Dan itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila madluman faqad ja'alallahu liwalihi sultana." Siapa yang terbunuh dengan zalim, terdolimi, maka Allah jadikan untuk keluarganya hak untuk menuntut. Fala yusrif fil qatl, tetapi jangan berlebihan dalam membunuhnya. Jadi keluarganya bisa menuntut. Dia membunuh anak saya, harus dibunuh juga. Mungkin pengadilan akan menasehati, barangkali mau dikurangi. Boleh kalau keluarganya menyatakan sudah, enggak usah dibunuh. Bayar saja diatnya. Sekian. Berarti kembalinya pada siapa? Pada keluarganya. Kalau keluarganya menuntut qisas dan dia sudah ditangkap oleh penguasa, maka silahkan bertaubat. Ada taubat enggak? Ada. Silahkan bertaubat. Ditunggu. Selesai. Barakallahu fiikum. Dan barakahnya akan sekian tahun ke depan. Tidak akan ada lagi orang yang berani membunuh orang muslim mukmin. Melihat sendiri bagaimana orang itu dipancung. Dikisos. Allahu ta'ala alam. Bissawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.